apa hukumnya menyolati jenazah orang yang meninggalkan sholat. Ini kembali kepada hukum, apakah yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak, itu permasalahannya. Seorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa orang tersebut kafir. Seorang yang menganggap sholat lima waktu itu tidak wajib, maka orang yang seperti ini kafir, ya, mengingkari kewajibannya. Namun yang menjadi titik perselisihan di kalangan para ulama adalah seorang yang meyakini wajibnya tapi dia meninggalkan karena malas. Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, antara pendapat yang mengafirkan dengan pendapat yang tidak mengafirkan, ya, disebabkan karena dia asalnya muslim. Ketika dia meninggalkan sholat, kadang enggak sholat, atau dia sholat hanya dua kali dalam setahun atau sekali sepekan hari Jumat misalnya, maka orang ini tentu dalam bahaya. Sebagian para ulama mengafirkan, namun sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani tidak mengafirkannya. Sehingga kembali kepada permasalahan ini, kalau bagi pendapat yang mengatakan dia kafir, maka dia tidak menyolati karena dia berkeyakinan bahwa orang itu kafir. Namun bagi pendapat yang mengatakan bahwa tidak sampai kepada tingkatan kafir, ya, maka asalnya muslim sehingga dia tetap harus disolati. Wallahu a'lam.